Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 105 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyassalihun. Sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis dalam zikir, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Pendengar yang dimuliakan Allah, ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna zabur dan zikir. Sebagian dari mereka berkata, telah tertulis dalam zabur setelah sebelumnya tertulis di dalam Taurat. Zikir di sini artinya Taurat. Atau pendapat yang kedua berkata, telah kita tulis di dalam seluruh kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi, setelah sebelumnya mimba di zikri, setelah sebelumnya kitab-kitab suci itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Dua pendapat ini menegaskan kepada kita, baik tertulis dalam Zabur ataupun tertulis dalam kitab-kitab suci sebelumnya, bahwa annal arda yarisuha ibadiyassalihun, inilah yang paling penting. Baik Al-Quran, baik Taurat, baik Zabur, baik Injil, baik kitab suci Suhuf Ibrahim wa Musa, semua kitab suci memiliki satu pesan yang sama, annal arda yarisuha ibadiyassalihun, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Bumi ini adalah milik hamba-hamba Allah yang soleh. Bumi ini diwariskan Allah untuk mukmin yang soleh, yang layak pakai, yang layak memakmurkan bumi, yang layak memberi hal-hal positif. Mukmin bukan pinjam, bukan meminjam di bumi ini. Mukmin bukan numpang di bumi ini. Mukmin adalah pemilik yang dititipkan Allah bagi dia bumi ini. Maka mukmin wajar untuk hidup bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Kenapa? Karena pada ayat sebelumnya, ayat 104 ke belakang sampai ayat 98, kita menemukan bagaimana peristiwa akhirat dengan surganya yang begitu membahagiakan, dengan nerakanya yang begitu menyengsarakan, sehingga ada sebagian mukmin yang berpikir dan berorientasi untuk hidup di akhirat saja dan melupakan dunia. Maka di ayat 105 ini Allah meluruskan pemikiran mukmin bahwa sebelum engkau bahagia di akhirat, engkau layak bahagia di dunia ini. Wahai mukmin, engkau adalah pemilik. Bumi ini diciptakan Allah dan diwariskannya untukmu, bukan untuk orang kafir, bukan untuk para penjahat. Tetapi bumi ini milik Allah, diciptakan Allah untuk orang-orang yang beriman. Maka hiduplah secara wajar, hiduplah penuh bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat kelak. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, yang akan mengkaji tentang annal arda yarisuha ibadiyassalihun. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada dua hal penting yang menggelitik yang patut kita kaji secara lebih mendalam di keterangan ayat 105 ini. Yang pertama adalah kata benafiz zaburi, sudah kami tentukan di dalam kitab Zabur, kami wahyukan di dalam kitab Zabur, dan itu adalah merupakan kalam Allah, ya. Ini menjadi satu pertanyaan terbesar kepada kita semua, ya. Kalau umat Islam meyakini bahwa kitab Taurat dan Injil sudah mengalami banyak perubahan, ya, kalau ternyata di dalam kitab Zabur, ya, ada keterangan tentang hal ini bahwa itu adalah merupakan benar benar merupakan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab Zabur adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Jadi kitab ini sudah ada di sebelumnya. Ya, sudah ada sebelum kitab Taurat dan juga kitab Injil. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa keterangannya annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa kalam Allah itu berbunyi bumi ini hanya akan diwarisi oleh orang-orang yang beramal saleh. Ya. Bumi ini hanya diwarisi oleh orang-orang yang beramal saleh. Ini suatu hal yang menarik untuk kita perhatikan bersama, bahwa sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada setiap umat, ya, bahwa yang berhak untuk hidup baik di dalam kehidupan ini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupannya. Sebaliknya, siapapun yang di dalam kehidupannya itu hanya melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, hanya melakukan pengurusakan, hanya berusaha untuk memenuhi ambisi dan hawa nafsu yang tidak berkesudahan, hanya untuk kepentingan pribadi dan dengan cara menghancurkan orang lain, menyikut orang lain, maka kehidupan yang seperti ini tidak akan pernah eksis. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini tidak hanya menjadi sentilan kepada setiap umat yang hidup di dalam kurun waktu yang terus berkembang, ya, baik apakah orang Yahudi meyakini yang menjalani proses kehidupan mereka, orang Nasrani, orang Islam, ya. Satu hal yang harus kita pegang adalah bahwa annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini hanya akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Yang namanya kejahatan, yang namanya pengurusakan itu tidak akan pernah eksis. Pasti akan hancur dan akan digantikan oleh kebaikan. Yang namanya kebaikan itu tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi, tidak akan pernah bisa dihalang-halangi, karena memang pada sunnatullahnya segala macam kebaikan itu akan tetap eksis dan terus akan hidup dan berkembang di dalam perjalanan kehidupan ini. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, katakanlah ketika kebenaran datang itu maka akan hancurlah seluruh kebatilan. Ya, di dalam ayat lain Allah mengatakan fayadmaghuhu, ya, fa iza huwa zahiq, segala macam bentuk kebatilan itu akan yadmaghuhu, akan dihancurkan, fa iza huwa zahiq, dan dia akan hancur lebur tanpa tersisa. Ya, seorang muslim di dalam kehidupannya melalui ayat ini harus belajar banyak, bahwa ketika dia mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kalau dia ingin kehidupannya tetap eksis, maka dia harus menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan, hamba-hamba Allah yang tidak hanya tahu salat saja, yang tidak hanya tahu antara rumah dengan masjid saja, tetapi dia harus tampil menjadi hamba-hamba Allah yang mampu berbuat kebaikan dan mampu memberikan kemaslahatan di dalam kehidupannya secara lebih luas, tidak hanya di keluarga tetapi juga di masyarakat, dan jauh lebih besar lagi yaitu untuk negara, bangsanya, dan juga untuk internasional, dan juga untuk alam semesta semuanya. Itulah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di dalam kehidupan ini, bahwa annal arda yarisuha ibadiyas salihun, tetap orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang memberikan kemaslahatan akan tetap eksis di dalam kehidupannya. Saya kira itu, Ustaz. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Makna dari soleh adalah layak pakai, adalah orang yang memberi manfaat yang banyak pada orang lain. Jadi mukmin tidak saja memberi iman yang bermanfaat bagi dirinya, tapi sebenarnya mukmin itu memberi manfaat. Kedatangannya adalah solusi, kedatangannya adalah pemecahan masalah. Dia bukan dari masalah, tapi mukmin adalah bagian dari solusi masalah yang ada di sekitar dia. Inilah orang yang soleh. Sejarah membuktikan bahwa mukmin pemilik. Nabi Nuh setelah berdakwah 950 tahun, akhirnya dialah pemilik bumi, karena yang kafir tenggelam dimakan air bah. Kita menemukan juga Nabi Yusuf dengan keimanannya, walaupun melalui proses masuk ke dalam sumur dan penjara, tapi Nabi Yusuflah akhirnya pemilik Mesir. Dia menyebarkan kebaikan tidak saja bagi penduduk Mesir, tapi jauh sampai ke Palestina dan Afrika. Dia adalah hamba yang soleh. Keberadaannya memberi kontribusi positif bagi dunia ini. Kebalikannya, kita menemukan Firaun. Keberadaannya menyusahkan. Menyusahkan rumah tangganya. Menyusahkan rakyatnya. Sehingga dia pun diberi peringatan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali beriman. Namun sayang, peringatan demi peringatan ditepis dan dinafikan hingga tenggelam. Dia tidak layak mewarisi dunia ini. Begitu juga dengan Korun, seorang manusia yang kaya raya. Kekayaannya sungguh luar biasa. Sampai di Indonesia pun, bila ada harta terpendam yang ditemukan, itu tidak lebih dari harta Korun. Tapi keberadaan hartanya, kekafirannya, membuat itu sia-sia. Dia tidak layak sebagai pewaris di bumi ini. Untuk itu, berbahagialah kita karena Allah telah menitipkan bumi ini untuk kita wariskan kepada generasi kita. Maka warisan yang terbaik adalah iman dan amal soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.